Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mengawali ini dengan memperkenalkan dua teman saya di masjid ini. Namanya Nawa dan Anjas. Berdiri dulu. Semenjak ada ini masjid, selalu ada di tempat ini. Nah, dan dia paling senang kalau saya kasih uang baru. Tapi tadi dia saling menggosip dan lapor. Dia bilang ini si Nawa, ini puasa setengah. Dia puasa full. Dan ternyata saya tanya-tanya, leluhurnya orang Toraja. Ya, tapi dapat hidayah, bapaknya masuk Islam, ya juga masuk Islam. Ini masa depan Islam, masa depan agama kita. Ya. Saya mau tanya Nawa. Nawa mana suka? Ini kasih ini atau ini? Mana? Ini? Kutambah? Mana? Ini atau ini? Tetap ini. Tambah lagi. Ini? Tetap ini. Allahu Akbar. Anjas? Mana pilih? Hah? Hah? Oh, baca ke Quran. Masya Allah. Ku kasih ini. Mana pilih ini? Quran atau ini? Tetap pilih Quran. Allahu Akbar. Masing-masing dapat. Nah, ini lagi dapat lagi ini ya. Allahu Akbar. Ya. Tidak semua anak ini gambaran Bapak Ibu sekalian, kalau dari kecil dia dekat dengan masjid, coba dikasih mie 4 lembar uang 50 yang artinya 200 ribu rupiah bagi anak-anak 10 ribu ranumi. Ini 200 ribu banding Quran. Dengan mantap dan tidak ada godaan, dia pilih Quran. Disodorkan lagi uang lebih banyak, Nabi bilang saya baca Quran. Allahu Akbar. Tidak semua anak bisa seperti ini. Duduk dulu. Duduk dulu. Ya. Dia 5 waktu ada di sini dan suka ganggu saya. Saya pelajari dan saya dapat ilmu baru. Baru 2 hari saya dapat ilmu. Jadi ternyata itu di karpet. Dia selalu kasih begini-gini. Saya bilang, kenapa ini karpet? Dia kasih gini-gini terus. Oh, ternyata dari situ dia dapat gulungan-gulungan. Baru dikasih begini. Lompat. Saya bilang, ini lebih bersih caranya membersihkan karpet daripada itu yang diisap. Alhamdulillah. Pesan ceramah saya malam ini, tidak usah panjang. Ibu-ibu, kalau meninggal Ki, nanti siapa doakan Ki? Suami. Suami. Suami, Bu. Jangan makuhar. Ini. Kawin lagi. Bohongi kalau Nabi bilang tidak. Takutnya gitu karena ada kau di belakang dan Nabi bilang tidak. Toh? Iya, Bu. Siapa yang doakan kita? Anak. Dengar kau ini, Pak Ane. Dengar baik-baik. Dengar. Ibu-ibu, kalau Allah kasih pilihan, mana lebih dulu ibu mati atau suami? Mana pilih, Bu? Dengar kau, Pak. Apa ini? Ku bilang, Ji. Ulangi dulu, Ibu. Ulangi. Kalau misalnya Allah takdirkan, disuruh pilih, ibu duluan mati atau suami tak duluan? Apa? Nabi bilang suami. Pandrak ngasih maki kita. Setengah mati ki carikan uang. Larang tong ki tu kawin dulu. Coba, ndak baiknya ni dunia ini. Allahu Akbar. Ya? Siapa yang doakan Bapak Ibu sekalian? Anak. Ini kita semua ini yang ada grup WhatsApp tak? Kalau mati ki, siapa doakan ki, Pak? Teman tak? Lihat itu di grup WhatsApp. Jangankan baca doa, tulis doa saja dia tidak mau. Apa nak kirim? Stiker. Apa? Itu je stiker nak kirim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah itu, nak blokir namamu, baru nak hapus. Kalau anak buahmu, malah bersyukuri karena dia ganti kau. Itulah sebabnya perlu anak soleh dan soleha. Berdoa, Bapak Ibu, Ramadan ini anak kita dapat hidayah. Tentu sedih buat kita orang tua, ulang tahunnya nak tak mampu kita bawa ke mall. Ulang tahun anak tak mampu kita keluarkan uang ratusan sampai bahkan jutaan untuk rayakan pesta. Salah? Tidak tonji terlalu salah. Tapi keliru dan rugi kalau taraweh tidak ada anak tak di samping tak. Percaya magi pak, kalau tua ki nanti, biar besar bagaimana rumah tak, mewah bagaimanapun mobil, yang kita harapkan anak tak datang lihat ki. Mau bidi apa kalau anak tak nanti, tua ki tidak ada datang. Mau datang anak tak, takut sama istrinya. Nah bilang anak tak laki-laki, pikir dulu lihat mamak kodon di kampung. Lamana mindak pigi dilihat apa nak bilang istrinya. Apa? Mamakmu, mami terus nu pikir. Mamaknu. Kawin kau sama mamaknu. Langsung nak bilang anak tak. Jami palek. Pace. Ada suami begitu di sini? Sudah mengaku semua. Berhenti kau jadi laki-laki. Kau juga ibu. Bu, dengar ini. Kalau suami mau berbuat baik untuk orang tuanya, bersyukur. Insya Allah anakmu juga nanti perlakukan kau begitu. Tapi kalau kau intimidasi orang tuanya suamimu, nanti kau juga anak mantumu kasih gitu kau. Ini kadang-kadang ibu-ibu pilihannya tidak masuk di akal. Pilih kau. Mamaknu atau istrinu, mana bisa dipilih? Nah sama-sama kau penting. Kalau kau bilang ceraikan enggak, enak pasti dia ceraikan kau. Apa karena dia tidak takut sama kamu dan tidak ceraikan kau? Tidak, karena ada anak-anak tawa. Jadi mestinya kalau bapaknya, suamimu mau berbuat baik kepada orang tuanya, ucapkan alhamdulillah. Tidak perlu lagi saya repot-repot. Tapi kapan kita selalu menghalang-halangi, apalagi suruh pilih-pilih, nah kasih gitu kita juga nanti anak mantu tak. Itu mi juga pak, hati-hati kita juga milih menantu. Hati-hati milih istri, jangan karena cantik semata. Kalau cantik akhlaknya baik, biasanya anaknya juga tidak jauh dari itu. Kan orang kalau mau menikah, saya tanya, ada ahli pertanian di sini? Ada ahli tanam menanam? Ahli pertanian. Itu teori mengatakan, bibit dan lahan harus sama-sama baik kalau mau panen yang baik. Contoh, karena saya anak petani. Biar bibitnya bagus, orang sebut bibit unggulan, tapi sawahnya berhama, bisa berhasil enggak itu panen? Bisa enggak? Enggak, kan bibitnya tawa bagus. Tapi panennya, lahannya, sawahnya banyak kumannya, pasti rusak. Sebaliknya, lahannya baik, tapi bibitnya rusak. Bisa enggak berhasil? Enggak juga, berarti harus sama-sama baik. Maka kalian juga cowok, kalau mau kau punya anak yang baik, jantung kau lihat cantik saja. Karena kalau cantik saja, akhlaknya kesurupan, itu biar cantik pandang enteng kau. Gak lagi. Mengerti ini bocah. Apa? Kalau istrimu cantik, kamu jelek, itu dikasih menderita kau sampai mati. Tapi kalau dia jelek, nah sayang kau. Kenapa? Karena bilang, syukur ada laki-laki suka kak. Seandainya bukan ini suka, kak tidak bersuami kak sampai sekarang. Maka nah sayang kau itu. Tapi coba kalau kau jelek, dia cantik. Jalan saja sama kau, nah malu. Dulu sama kau pak, nanti kita ketemu di gedung. sampai digetu. Mana mak ibu? Nak bilang tak jadi kak, mencerik kak kasihan. Apa? Bertengkar kau, nak pandang enteng kau. Kenapa? Kena bilang, jelek je kau lagi. Pergi kau ini sore, malam-malam gantinu. Kak cantiki. Maka jangan kau juga cepat. Tapi pentintong itu cantik bos, penting. Kenapa? Kak dia di depan tak 24 jam. Baru datang ke kantor. Dia misi dek. Mau ke tidur. Ada lagi di samping tak. Bangun ke. Alah ilah ilah. Dia misi dek. Jadi kalau jelek cepat tongki bosan. Iya toh? Pak, betul. Betul. Pilih mana? Pilih mana pak? Pilih mana? Cantik, akhlak jelek, akhlak baik, muka kesurupan. Mana? Pilih mana pak? Pilih mana? Pilih mana, pak? Kalau saya, cantik, akhlak mulia. Kita mau sama dia. Dia juga mau sama kita. Tapi dia mau muntah liaki. Cantik. Penting. Tapi tidak boleh jadi ukuran utama. Jadi, adik-adik yang lagi bingung cari jodoh. Lihat kau saja sholatnya. Itu mi resep paling baik. Sholat. Kalau sholatnya baik, harapan itu. Tapi kalau tidak sholat, biar ada kerjanya, biar gagai, anak orang kaya, tapi tidak baik sholatnya, jangan ku percaya. Tuhannya saja dia tipu. Apalagi kau. Ya? Nah, sudah. Anak. Maka, mendidik anak bermula dari cara memilih calon bapak, calon ibunya. Tapi kalau sudah lewat nih, apa boleh buat? Tinggal caranya lagi, lahir, karena itu tidak jadi keputusan final, tidak bermutlak. Karena ada orang, bapaknya nabi, anaknya jadi pengkhianat. Ada enggak adik-adik? Ada? Ada yang kecuping-kecuping di sini? Wih, itu yang tadi makala besar. Wih. Ada enggak? Bapaknya nabi, anaknya jadi pengkhianat. Ada? Ada? Kukasih kau hadiah kalau cocok jawabanmu. Ada? Ada? Oh, tidak ada, enggak jadi. Ada deh, ada. Namanya Nabi Nuh. Ya? Itu bapaknya nabi, tapi anaknya pengkhianat. Nah. Ada enggak yang bapaknya pengkhianat, nyembah berhala, tapi anaknya jadi nabi? Ah, sabar. Ah, sini kau kasih kau hadiah. Cepat kasih di kau. Cepat kau. Itu palek ganti sini. Siapa? Sini kau. Sini. Cepat kau habis waktu. Kasih masuk lagi kembali uangku itu. Cepat kau. Ya itu mau. Indak mau itu. Itu ya sini kau. Ya, diganti. Ya, sini. Itu ada lagi hikmah ini malam kita dapat. Nanti saya jelaskan. Siapa? Rahasia. Siapa? Rahasia. Saya enggak tanya namamu, bos. Nama nabi yang bapaknya penyembah berhala, anaknya jadi nabi. Siapa namanya? Ibrahim. Terima kasih kau dulu. Salim dulu. Ibrahim alaihissalam. Nah, coba. Apa hikmah dari dua anak itu? Sama-sama cerdas. Apakah jadi pemimpin cukup jadi cerdas? Tidak. Itulah dalam kita, dalam orang Bugis Makassar, macah warani. Pintar, berani. Biar dia pintar, penakut, enggak ada gunanya. Seperti anak-anak mahasiswa sekarang. Kebanyakan pintar, tapi baloran. Biar kamu pintar, kalau penakut, enggak ada gunamu. Tadi adik kita itu pintar, tapi dia penakut. Nah, disambar sama yang pemberani. Diambil rezekinya. Ya? Jadi, kalau pintar tidak pemberani, tidak ada juga gunanya. atau berani tapi bodoh. Ah, ini namanya julung-julung. Jadi harus maca, warani, dan yang ketiga lempu. Lempu. Ah, tepe. Ah, itu filosofi orang Bugis. Makanya kita kagum salah satu tokoh nasional kita dua kali wapres. Dan hanya ada pada diri beliau, Yusuf Kalla. Itu berani kan? Tidak ada yang berani menyerang pemerintah sekarang ini kecuali beliau. Meskipun ada juga yang merasa lebih hebat dari dia padahal pernah dipenjara. Karena rampok uang negara. Bingung saya, dan itu orang lebih tidak percaya itu perampok. Apa tidak lebih rusak moral kita ini? Kadangkala kita lebih percaya pencitraan daripada fakta hukum. Ya, nah, kembali lagi pokok persoalan kita. Jadi untuk menjadikan anak kita dan soleh dan soleha, ya, cari ibu bapak, calon ibu bapak yang baik. Sudah itu ada akal Allah kasih karunia anak. Syarat berikutnya kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama selebriti. Nama yang baik itu nama yang ada di dalamnya nasihat-nasihat dan doa-doa kebaikan. Ya. Kasih nama misalnya Khalid. Kalau dia laki-laki, nak, saya kasih kau nama Khalid. Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Dialah yang menyebarkan Islam sampai seluas-luasnya, menaklukkan dua kerajaan besar waktu itu, Persia dan Romawi. Ini dia, Khalid bin Walid. Saya mau kau seperti itu, nak. Nak, enggak. Saya kasih kau nama Umar. Jelaskan supaya dia bangga dengan namanya. Jangan kasih nama, nak, ku kasih kau nama Lionel Messi. Apa Lionel Messi baru pesek? Supaya kau bisa main bola seperti Lionel Messi. Apa? PSSI saja tidak pernah lolos Piala Dunia. Ya toh. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Ih, dongok nu itu kalau dibilang apa arti sebuah nama. Coba balangkan kalau tidak ada semua nama tak, Pak. Bagaimana itu caleg kampanye? Pilih saya, anu. Anu siapa? Anu. Bayangkan kalau tidak ada nama tak semua, anu. Eh, balik semua orang. Coba mi sebut nama tak. Siapa namamu? Ambok Dalek. Tidak mungkin Jawa. Iya toh. Mas, jenenge siapa? Ambok Dalek. Ah! Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ambok Dalek pasti Ogi. Iya toh. Biar dia pintar bahasa Bugis, tetap saja dia Jawa. Ada Jawa di kampungku bahasa Bugis mi. Melo mau pi kerak-kerak pura le duit lo berasa sih sekue. Tidak mungkin. Iya. Jadi nama itu bisa ditahu agamanya, bisa ditahu sukunya. Jadi jangan terhasut oleh slogan yang menyesatkan apa arti sebuah nama. Quran saja ada namanya. Nama-nama surah saja dalam Quran ada namanya. Allah saja ada namanya. Asmaul Husna. Jadi nama itu penting. Kasih nama Akbar? Boleh. Tapi tidak boleh hanya Akbar. Tapi tambah di depannya Muhammad Akbar. Bagaimana mit yang terlanjur nama tak kita, Pak? Islam kan ini? Misalnya Tony. Tony itu Tony. Begitu saya... Ada mahasiswa aku, mau ke patah-patah lagi coba pelanggaran. Nabi bilang, saya ustaz selalu disebut namaku dalam Quran. Mana ada Tony dalam Quran? Nabi bilang, coba tahu sikit ustaz. A'udzubillahi minasyaitoni. Tony. Kurang ajar. Ada tuh mahasiswa aku, panjang sekali namanya. Topik. W. Saya bilang, tulis kau itu. Jangan kau singkat-singkat, dipotongkan kau panjang dulu, ustaz. Tulis sih. Dan bilang, tidak ada mu absen. Tulis. Betul, Pak. Panjang di mana, Pak? Apa itu we topik we. Wabillahi topik wal hidayah. Jadi kalau mau punya anak yang baik, kasih nama yang baik. Bagaimana mi kalau seperti Tony tadi, terlanjur mi. Sudah islamkan dengan cara apa? Ketika mungkin ulang tahun atau masuk Ramadan, kita bikin acara syukuran potong sapi. Enggak bisa sapi, ayam. Ya ayam potong syukuran baru kita buat undangan mengislamkan nama saya. Dari mulai sekarang saya tambah namaku Muhammad Abdul Tony. Enggak nyambung, biar mi yang penting selamat ki nanti. Karena di akhirat nanti itu pak, nikio sere-sere ki. Dipanggil satu-satu itu orang nanti. Masih ingat ki waktu pemilu kemarin toh? Kan ngantri ki toh? Padahal 300 orang ki orang di satu TPS. Jadi kalau ada lebih 300 satu TPS pasti curi mi suara orang di situ. Itu sudah pasti, karena aturannya cuma 300. Nah, 300 jaki di situ TPS, ngantri ki itu sampai sore. Padahal ada tendanya, dikasih ki gula-gula, masih ada AC, masih setengah mati ngantri, padahal 300. Bagaimana itu nanti di akhirat, satu jiloket. Berapa triliun manusia, dari Adam sampai kiamat, bayangkan itu pak. Ada mi di situ Cina, ada mi Belanda, ada mi Hong Kong, ada mi Taiwan, ada Indonesia, ada India, ada Sahrul Khan. Ada semua mi di situ. Dan orang dipanggil satu-satu. Kenapa? Karena satu ji Tuhan. Orang coblos pak, satu Indonesia, satu loket. Satu ji loket, nah satu Indonesia, kurang lebih 300 juta. Bisa dibayangkan berbulan-bulan baru selesai. Ini bertriliun manusia, satu loket. Dan matahari pada saat itu seolah-olah panasnya tinggal satu jangkal. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan mereka yang duluan mati, bukan. Siapa dulu yang dipanggil? Umat Islam dulu. Umat Islam saja berapa? Siapa umat Islam dipanggil? Nenek tayang Islam? Tidak. Siapa dulu? Nama-nama Islam dulu. Di situ mi pentingnya nama tak. Dipanggil kita tapi di belakang panraton jaki. Dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Siti Fatimah, Aisyah, Muhammad Bari, Das'ad Latif. Itu siapa dipanggil? Ya kata lewat-lewat tonsi kalau saya ceramah baru saya diboko bos. Ya kan? Dipanggil toh? Dipanggil dulu itu. Ya namanya Tony, Johnny, Nining, Ningsi, Rudy. Diboko gak asing kok bos. Dipanggil kok juga tapi di belakang. Maka itulah salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya memberi nama yang baik. Ya, ambut tuo, ya dipanggil juga, tapi di belakang. Bapak-bapak yang baru menyadari malam ini, mudah-mudahan satu Syawal nanti deklarasikan namaku kuislamkan, tambahi saja nama Muhammad. Tidak perlu roba SIM, tidak perlu perbaiki KTP. Karena KTP SIM hanya berlaku di dunia. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.